buat Saramania Vianisti yuk. Nyanyi bareng ya. Mentari pagi, beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Pepalai masih bernyanyi daun beri. Oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara. Bye. Oh yeah.